wabarakatuh. Maaf ya Mas Giri, ya Allah. Iya. Saya nggak sempat manggil tadi. Buat sahabat Giri sebelah kanan, lambaikan tangannya sayangku. Terima kasih sudah tertip di situ ya. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Spesial buat yang di belakang sana, yang rajin tertibnya di sana, rajin goyangnya. Bila saja ku tahu bahwa Kito dari Malaysia, yeah. Ya. Oh, yeah. Apapun yang akan terjadi, waktu yang sudah ditentukan sama jajaran tim keamanan sampai Bapak Kapolsek naik ke pentas, waktu kegiatan harus dihentikan. Ojo salah tompo ya. Dua lagu sudah Clara selantunkan di sini. Terima kasih banyak Om Bams, monggo dilanjutkan kembali, silakan. Nggih, matur sembah nuwun. Mohon dengan hormat untuk teman-teman penggemar Nyupalapa, nanti jangan sampai naik panggung karena ada kegiatan dari kru Ramayana.